السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هذا يضرب في الهواء ما يصلح يا أستاذ عرب، هذا يضرب في الهواء هنا ما يصلح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, amma ba'd. Taqaddam ma'ana bi ikhtisar jumlatu thalath masail. Telah berlalu bersama kita beberapa permasalahan yang dibahas. Mas'alah al-ula fi al-qadar. Masalah pertama yang berkaitan dengan al-qadar. Wal mas'alah ath-thaniyah في النهي عن المجادلة والمخاصمة في الدين. Masalah yang kedua adalah larangan terhadap المجادلة berdebat dan المخاصمة pertikaian dalam agama. ووجوب التسليم للسنة النبوية. Dan wajib untuk menyerah diri kepada النبوية. سنة. في سنة النبوية. والثالثة في الموقف من علم الكلام وأهله. Yang ketiga berkaitan dengan ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam wa ahli. Nah. Wal-an mas'alatuna al-rabi'ah. Yang sekarang permasalahan yang akan kita bahas yang nomor yang keempat. Hiya fil Qur'an al-Karim. Dia ada dalam Al-Quran al-Karim. Inna min sifatillahi ta'ala. Dan termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala, annahu yatakallam, bahwasanya Allah itu berbicara, mata syaa bima syaa, kapan saja Allah ingin berbicara maka Allah berbicara, wa anna kalamahu taala bi sautin yasma'uhu man syaa min khalqi, bahwasanya perkataan Allah Subhanahu wa taala keluar dengan suara, wa qad dzakara Allah sifatal kalam, Allah sudah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-kalam, perkataannya. Bilafdh al-kalam. Bilafdh dengan lafaz al-kalam. Kama qala ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa kallama Allah taklima. Allah Subhanahu wa taala wa kallama Allah Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara. وقال تعالى فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. قال الله سبحانه وتعالى فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. ketika الله سبحانه وتعالى berbicara dengan Musa وكلمه ربه. يعني الله سبحانه وتعالى موسى berbicara dengan الله سبحانه وتعالى. أي أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى لما جاء الميقات. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa ketika Musa datang ke Miqat. Wa dzakarahu Allah 'azza wa jalla bi lafdhin nida'. Allah Subhanahu wa taala menyebut Musa dengan lafaz an-nida', panggilan. Kama qala ta'ala wa nadainahu min janib at-tur. Kami panggil dari sisi gunung At-Tur. Wa an-nida' la yakunu illa bi shawt. Pemanggilan itu tidak terjadi kecuali dengan suara. Wa dzakarahu Allah bi lafdhil munajah. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan lafaz al-munajah, yaitu memanggil. Qala wa qarrabnahu najiyya. Kemudian kata Allah wa qarrabnahu najiyya. Min al-munajah, najah Allah. Yani Allah Subhanahu wa taala munajah berbicara dengan Musa alaihi salam. وذكر الله عز وجل صفة الكلام أيضا بالقول. الله سبحانه وتعالى menyebutkan sifat kalam juga dengan al-qaul, perkataan. كم في القرآن والسنة قال الله ويقول الله. Dalam Al-Quran قال الله ويقول الله. يعني الله سبحانه وتعالى telah berkata dan akan berkata. وهذا إثبات للكلام باللفظ والصوت. Ini adalah penetapan bagi kalam Allah dengan suara dan huruf. فَكَلَّمَ اللَّهُ أَبَانَا آدَمْ وَأُمَّنَا حَوَّى. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Adam dan Hawa. وكلم الله جبريل بالوحي إلى الأنبياء والرسل. Dan Allah berbicara dengan Jibril dan anbiya para rasul. وكل الكتب السماوية من كلام الله. Dan semua kitab. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dari langit. Semua berbicara dengan فهذا وصفة الكلام صفة كمال لله. Ini merupakan sifat sempurna, sifat al-kalam, perkataan merupakan sifat sempurna bagi Allah. وَيُكَلِّمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan Allah akan berbicara dengan makhluknya, dengan hambanya pada hari kiamat. وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدَّ وَكَذَلِكَ الْأَحَادِثِ. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis banyak membicarakan tentang bahwasanya Allah akan berbicara pada hari kiamat dengan hambanya. ومن كلام الله عز وجل هذا القرآن العظيم. Dan termasuk perkataan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini al-azim yang mulia. الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. Yang awal dari Al-Qur'an itu adalah surah Al-Fatihah dan akhirnya akhir dari surah Al-Qur'an adalah An-Nas. الموجود بين أيدينا. Yang ada di antara kita. تحفظه صدورنا. Hati-hati kita menghafalnya, yakni Al-Quran. وَتَسْمَعُهُ آذَانُنَا الْقُرْآنِ. Dan telinga-telinga kita mendengar Al-Quran. مِنَ التَّالِينَ وَالْقَارِئِينَ. Dari pembelajaran dan orang-orang yang membacanya. وَهُوَ الْمَكْتُوبُ فِي صُحُفِنَا. Itu Al-Quran adalah yang tertulis di lembaran-lembaran kita. وَهُوَ الَّذِي نَتْلُوهُ بِأَلْسِنَتِنَا. Dan Al-Quran yang dibacakan dengan mulut-mulut kita, dengan lisan-lisan kita. Hadza kulluhu kalamullah subhanahu. Ini semua merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an suwaruhu wa ayatuhu wa hurufuhu. Al-Qur'an berupa ayat dan huruf-hurufnya. Wa surah-surah. Dan surah-surahnya. Alfadhuhu wa ma'anihi. Lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Hadza kalamullah ta'ala. Ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sami'ahu Jibril min Allah. Jibril mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dari Jibril. Wa sami'ahu as-sahabah min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa katabuhu fi as-suhuf. Dan para sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menulisnya di lembaran-lembaran ini. هذا مجمل ما يجب اعتقاده على كل مسلم ومسلمة. Ini merupakan yang harus diyakini oleh kaum muslimin dan muslimat tentang Al-Quran. ولما حدثت بدعة التعطيل للصفات. Ketika terjadi fitnah تعطيل يعني menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. المعروفة بفتنة الجهمية. Yang dikenal dengan fitnah الجهمية. نسبة إلى رأس في الضلالة yang dinisbatkan kepada pembesarnya kesesatan اسمه الجهم بن صفوان السمرقندي namanya صفوان الجهم بن صفوان السمرقندي قتل على بدعته سنة 128 للهجرة meninggal mati pada tahun 128 128 يعني 182 هجريا هذا من 128 هجريا وهو أخذ هذا المذهب الباطل dia mengambil madhab ini yakni Al-Jahm ibn Sufwan mengambil madhab batilnya ini عن شخص اسمه الجعد بن درهم dari seorang yang namanya Ja'd ibn Dirham وهو أيضا ممن نفى كلام الله تعالى. Dan Jahm ibn Dirham juga yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. وقتله بعض الأمراء جزاهم الله خيرا من أجل بدعته. Dan Ja'd ini juga alhamdulillah dibunuh oleh sebagian pemerintah. ولكنه قد حمل المذهب عنه الجهم. Akan tetapi dia sudah menyebarkan madhabnya kepada Al-Jahm. لذلك نسب إليه فقير الجهمية. Oleh karena itu dinisbahkan kepada Al-Jahm ibn Safwan pada dasarnya dari Ja'd ibn Dirham. ولذلك نسب إلى الجهم فقير الجهمية. Oleh karena itu dinisbahkan kepada Jahm, makanya dikatakan al-Jahmiyah. لأنه هو الذي دعا لهذا المذهب ونشره. Karena dia yang menyuruh manusia kepada madhabnya ini dan menyebarkannya kepada manusia. وأخذ بهذا المذهب المعتزلة في الصفات. وأخذ بمذهب الجهمية المعتزلة. Kemudian al-Jahmiyah ini diambil madhabnya oleh al-Mu'tazilah. فأنكروا أسماء الله فأنكروا صفات الله تعالى. Maka mereka mengingkar sifat Allah Subhanahu wa Taala. وهم الذين كانوا جلساء للخليفة المأمون. Dan orang-orang ini yang duduk di samping khilafah Ma'mun. وأدخلوا عليه هذه الضلالة. Dan mereka memasukkan kesesatan ini kepada Ma'mun. والمهم هنا أن تعلموا أمورا. Yang penting di sini agar antum tahu beberapa perkara. الأمر الأول ما تقدم من مجمل الاعتقاد في القرآن. Yang pertama apa-apa yang sudah lewat yang dibahas tadi dari secara keseluruhan keyakinan kita terhadap Al-Quran. وأنه كلام الله تعالى. Bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa Taala. غير مخلوق. Dan bukan makhluk. لأن أهل البدعة من الجهمية والمعتزلة يقولون مخلوق. لأن كرنا مريكا الجهمية والمعتزلة mengatakan pada Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu makhluk. وهؤلاء موجودون إلى اليوم. Dan mereka masih ada sampai hari ini. فالمعتزلة في جميع فرق الشيعة. والمعتزلة ini ada pada seluruh kelompok Syiah. من الزيدية إلى الإمامية. Dari Syiah, dari Zaidiyah dan Imamiyah. كلهم على عقيدة المعتزلة الجهمية في الصفات. Semua mereka keyakinan berkeyakinan atas al-Jahmiyah dalam menentukan sifat Allah Subhanahu wa Taala. ويصرحون بإنكار صفات الله. Dan mereka secara terang-menerang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa Taala. وأن القرآن مخلوق. Bahwasanya Al-Quran itu makhluk. ومن قال بأنه كلام الله حقيقة يكفرونه. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu maknanya sejak hakikat. ومن أثبت أن القرآن كلام الله. Barang siapa yang menetapkan Al-Quran kalam Allah. تكلم الله به حقيقة. Dan Allah berbicara dengannya secara hakikatnya, pada hakikatnya Allah berbicara dengan Al-Quran. فإن هؤلاء الجهمية يكفرونه. Maka orang-orang Jahmiyah mengkafirkan orang-orang yang berkeyakinan seperti ini. وَيَسْتَحِلُّونَ مِنْهُ مَا لَا يُسْتَحَلُّ إِلَّا مِنَ الْكَافِرِ. Dan mereka menghalalkan seperti apa yang mereka halalkan terhadap orang-orang kafir. وَلِهَذَا عَذَّبُوا الْأَئِمَّةِ وَقَتَلُوا مَنْ قَتَلُوا مِنْهُمْ. Oleh karena itu mereka menyiksa para a'immah dan dibunuh dari mereka, dari para a'immah. الْأَمْرُ الثَّانِي. Perkara yang kedua, أن القول بخلق القرآن كفر عند السلف. Permasalahan yang kedua mengatakan أن من قال بأن القرآن مخلوق. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, قد كفر. Sungguh mereka telah kafir. وهذا إجماع عند السلف. Dan ini merupakan إجماع di sisi para salaf. الأمر الثالث. Perkara yang ketiga. أن الكفر الذي أطلقه السلف. Kafir yang diistilahkan oleh para salaf, yang dimutlakkan oleh para salaf. وحكموا به. Dan mereka berhukum dengannya. فإنما يريدون الكفر الأكبر. Yang mereka maksud adalah kekufuran akbar, yani kufur akbar. وليس الكفر الأصغر. Bukan yang dimaksud di sini kufur kecil. وقد جمع كثيرا من ألفاظهم. Dan telah mereka kumpul banyak dari lafaz-lafaznya. الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. الإمام البخاري رحمه الله dalam kitabnya namanya خلق القرآن. خلق أفعال العباد. خلق الأفعال العباد. وهو كتاب مطبوع. Dan kitab ini sudah dicetak. وهكذا روى ألفاظهم وكلامهم. Begitu juga diriwayatkan secara lafaz dan Al-Imam Ibn Battah fil Ibana Al-Kubra. Al-Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Kubra. Al-Ibana. Al-Ibana. Al-Kubra. Al-Ibana Al-Kubra dalam kitabnya Ibn Battah. Wal-Imam Al-Lalakai. Dan Imam Al-Lalakai rahimahullah. Fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnah. Dalam kitabnya ketika beliau mensyarah usul i'tiqad ahli sunnah. Wal-Imam Abdullah Ibn al-Imam Ahmad. Dan anaknya Imam Ahmad rahimahullah. Abdullah Ibn al-Imam Ahmad. Fi kitabihi as-sunnah. Dalam kitabnya as-sunnah. Wa ghayruha min al-kutub. Dan kitab-kitab yang lainnya. Naqalu aqwal a'immat as-sunnah bil asanid as-sahihah. Mereka memindahkan ke kitab-kitab mereka ini sanad-sanad yang sahih. Wa ulama as-salaf. Dan para ulama salaf. Asran ba'da asrin. Masa demi masa. Wa bal min al-ikhtilaf buldanihim. Berbagai macam negeri-negeri mereka. Kulluhum ajma'u. Semua mereka sepakat. على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. Bahwasanya Allah perkataan Allah dan bukan makhluk. ومن قال مخلوق فقد كفر. Barangsiapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, sungguh dia telah kafir. ولكن انتبه للأمر الرابع. Akan tetapi perhatikan perkara yang keempat. هذا الحكم الأمر الرابع هذا الحكم على العموم. Ini hukum yang keempat ini bahasanya kafir ini hukum secara umum. Ammal afrad wal a'yan. Adapun secara pribadi untuk menghukumi pribadi orang. Fala yukaffiruna kull wahidin qala bi khalqil Qur'an. Kan setiap orang yang mengatakan bahasanya Al-Qur'an makhluk. Aw attala sifat. Atau dia menolak sifat. Hatta taquma alayhi al-hujjah. Sampai ditegakkan kepadanya hujjah. Wa tatawaffaru asy-syurut. Dan terpenuhi syaratnya. وتنتفي عنه الشبهة. Dan hilang padanya syubhat. وموانع التكفير للمعين. Dan penghalang-penghalang mengkafirkan seseorang secara pribadi. من الجهل كالجهل. Seperti kebodohan. والتأويل. Mentakwil. والتقليد. Mentaklid buta. لمن يظنه صاحب علم. Kepada orang yang dia menganggap bahwa dia punya ilmu. فالإمام أحمد مثلا. Seperti Imam Ahmad contohnya. Wa huwa min a'immati sunnah. Beliau termasuk dari a'immah sunnah. Alladzina sabaru ala hadha al-amr. Yang beliau sabar terhadap fitnah ini. Wabtulu fihi. Dan dicoba oleh Allah. Wa huwa min a'rafil a'immah limadhahibil batil ahli al-jahmiyah. Dan Imam Ahmad termasuk yang paling mengetahui tentang al-jahmiyah ini. Wa hakama bi anna man qala bi qawlihim faqad kafar. Dan beliau menghukumi barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, sungguh dia telah kafir. Lakinnahu lam yukaffir hukam zamanih. Akan tetapi beliau tidak mengkafirkan pemerintah di zamannya. Waqad qalu bihadal qawl al-kufri. Dan mereka pemerintah sudah mengatakan Al-Quran makhluk pada zamannya. Wada'u an-nas ilayh. Dan menyuruh manusia kepada perkataan ini. Wa'adzabu bil-qatli wal-sijni wal-darb man lam yuafiqhum alayh. Dan diadab barang siapa yang tidak bersepakat dengan pemerintah pada zaman itu. وَقَطَعُ الرَّزْقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَمَّنْ لَمْ يُوَافِقْهُمْ عَلَى هَذَا الْكُفْرِ. Dan dipotong rezeki-rezeki mereka dari baitul mal barang siapa yang tidak mengatakan perkataan ini. بَلْ الْأَسِيرُ الْمُسْلِمْ عِنْدَ الْكُفَّارِ. Dan juga al-asir yaitu tangkapan-tangkapan kaum muslimin yang ada di orang-orang kafir. لَا يُحَرِّرُونَهُ مِنَ الْأَسْرِ إذا كان يقول بأن القرآن كلام الله. Dan mereka tidak akan dilepaskan kalau mereka tidak mengatakan Al-Quran kalam Allah. ولا يردونه من أسر الكفار إلا إذا قال مخلوق. ولا يفكون أسره من الكفار ويرجعون إلى المسلمين إلا إذا قال إن القرآن مخلوق. Dan mereka tidak akan dilepaskan dari penjaranya kecuali setelah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. فليسوا فقط وقعوا في هذا الكفر. Bukan saja mereka jatuh kepada kekafiran ini. Bal adzabu wa khalafu man lam yaqa' fi. Bahkan mereka mengadab orang-orang yang tidak mengatakan perkataan ini. Wa ma'a hadha lam yukaffirhum al-Imam Ahmad. Bersamaan dengan ini Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan orang-orang ini. Li qiyami syubhati 'indahum. Karena ada syubhat pada mereka. Fala budda an tantabihu li hadha. harus kita perhatikan permasalahan ini. Wa anta tattabi'u as-salaf, dan kita mengikuti para salaf. Fi ma ya'taqiduna, terhadap apa yang mereka yakini. Wa ma yahkumuna bih, dan terhadap apa-apa yang mereka berhukum dengannya. Falaysa kullu man sami'tahu yaqul bi khalqil Qur'an, tidak semua yang kita mendengar orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Aw bi ghairi dhalik min al-kufr al-akbar wasyirk, atau selainnya daripada kekufuran, dari permasalahan lainnya, masalah kekufuran atau syirik. Atlaqta alaihi al-takfir bi'ainihi mubashara, langsung kita hukumi orang ini dengan kafir secara langsung. Hadza laysa min tariqati as-salaf wal a'immah, dan ini bukan caranya para salaf dan para imam-imam. Walihada dzakara syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itu disebutkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, anna as-salaf mujmi'un, bahwa para salaf mereka bersepakat, anna at-takfir li hadhihi al-aqaid wal aqwal, bahwa untuk mengkafirkan terhadap keyakinan ini dan perkataan ini, huwa 'alal 'umum, ini secara umum. Amma al-a'yan wal ashkhas, adapun pribadi, secara pribadi dan secara pribadi orang dan syakhsiyah. Falam yukaffiru kull man waqa'a minhu dhalik, tidak dikafirkan kepada siapa saja yang jatuh kepada perkataan ini. Bal kana al-imam Ahmad yasifu ashkhasan bi'a'yanihim fulanun jahmi, bahkan Imam Ahmad, akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah mensifati orang itu secara pribadi bahwa fulan itu Jahmi. Ay qad i'taqada 'aqidat al-Jahmiyah, bahwasanya orang ini telah meyakini i'tiqadnya, keyakinannya al-Jahmiyah. Min inkar as-sifat, dari mengingkari sifat. Wa inkar anna al-Qur'an kalamullah, dan mereka mengingkari Al-Qur'an kalamullah. Wa ma'a dhalika lam yukaffirhum, bersamaan dengan itu Imam Ahmad tidak mengkafirkan orang-orang yang semacam ini. Bal shalla khalfa ba'dihim, bahkan Imam Ahmad salat di belakang mereka. Li'tiqadihi anna ha'ula muslimun, karena Imam Ahmad meyakini bahwasanya mereka itu masih muslim. Wa in waqa'u fi kufrin akbar, walaupun mereka jatuh kepada kekufuran yang besar. Liqiyam asy-syubhati wat ta'wil, li'adami, wujud asy-syubha, liwujud karena adanya syubhat. Ay na'am. ومثل هذا, dan yang seperti ini, من يقول الشرك الأكبر ويفعل الشرك الأكبر في توحيد الإلهية, orang yang mengatakan atau kan kesyirikan akbar dalam persoalan tauhid الإلهية, العبادة, tauhid العبادة, من دعاء الأموات, seperti orang yang berdoa kepada mayit, والأولياء والصالحين, dan kepada wali-wali Allah dan orang-orang yang saleh, والذبح لهم من دون الله, dan mereka menyembelih kepada selain Allah, والنذر لهم, dan mereka bernadar kepada, هذا كله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام, semua ini merupakan kesyirikan yang besar dan keluar dari Islam. دل على أنه شرك أكبر الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم, menunjukkan dengan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama. أما هؤلاء المعينون الذين يفعلون هذه الأفعال, adapun orang-orang yang jelas telah melakukan perkataan ini atau perbuatan ini, حكم فيهم كالحكم في من عطل الأسماء والصفات, maka dihukumi terhadap mereka seperti yang dihukumi terhadap orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. فلا يكفر هذا المعين, tidak dikafirkan orang-orang ini secara pribadi. إلا إذا قامت الحجة وانتفت الشبهة, kecuali setelah tegak hujjah kepada mereka dan hilangnya penghalang-penghalang untuk mengkafirkan seseorang. هذه طريقة أهل السنة, dan ini adalah keyakinan ahli sunnah, caranya ahli sunnah. Salafan wa khalafa, baik yang sudah para salaf yang terdahulu dan sekarang. Kulluhum ala tafriq baina al-hukm al-'am wal-muayyan, semua harus kita bedakan antara hukum secara pribadi, manusia pribadi, perorangan, dan secara keseluruhan. Wa kalamuhum fi hadha kathirun mashhur, dan kalam para ulama banyak tentang perkara ini. Wa min aktsarihim fi dhalik Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Fa inna fi zamanihi qamat hatan al-bid'atan al-kufriyatan, karena pada Taymiyyah ada dua kufriyatan ini. Bid'atu ta'thil sifat, yang pertama bid'ah منولى سوى الله كإنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه سبت مريك من إنكار علو الله على خلقه إنجيل الله هذا مخلوقنا واستوائه على عرشه لأن الله استوى atas عرشه وغيرها من الصفات dan sifat-sifat yang lainnya أو بدعة الكفرية بدعاء الأموات atau bid'ahan yang mereka menyuruh kepada amwat min al-anbiya wal-awliya was-salihin dari anbiya dan ar-rusul dan orang yang saleh fa hatani al-bid'atan kufriyatan ay kufrun akbar maka dua bid'ah ini merupakan bid'ah yang keluar dari agama seseorang wa qad bayyana dhalika a'immatul islam sudah dijelaskan oleh para a'immah al-islam min jami'il madhahib dari seluruh madhab ولكن المعينين akan tetapi yang untuk dipribadikan secara perorangan لم يسارعوا في تكفير كل واحد وقع منه ذلك para ulama tidak langsung menghukumi kepada orang-orang yang sudah terjadi kepada mereka terhadap kekufuran فانتبهوا لهذا الأمر maka perhatikan perkara yang seperti ini وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله begitu juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kutubihi kalamun kathir dalam kitab-kitabnya banyak didapati perkataan beliau macam ini adami takfir man ya'budir Allah bahwa tidak boleh dikafirkan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah idza lam tablughu al-hujjah kalau belum sampai kepada mereka hujjah wa lam yatayassar lahu man yubayyin lah dan tidak ada yang menyampaikan kepada mereka وعقيدته في هذا مشهورة. dan akidah beliau pada bab ini terkenal ma'ruf yani. ومنها جوابه لأمير مكة الشريف. di antaranya jawab beliau terhadap Amir Makkah Asy-Syarif. لما سأله عن ماذا بماذا تكفرون وعلى ماذا تقاتلون. ketika beliau ditanya بماذا dengan apa kalian mengkafirkan dan dengan apa kalian membunuh. وكذلك جوابه لأهل القصيم. begitu juga jawab terhadap ahli Qasim risalahu fi bayani aqidatihi ila ahli mantiqatil Qasim risalah beliau terhadap penjelasan terhadap ahli Qasim wa ghairiha min ar-rasail wal kutub dan kitab-kitab beliau yang lainnya barakallahu fikum qala huna al-imam Ali ibn al-Madini qala imam kata imam Ali al-Madini rahimahullah wal qur'anu kalamullah laysa bi makhluq wal qur'an kalamullah bahasanya al-quran itu adalah perkataan Allah dan bukan makhluk wala tad'af an taqul laysa bi makhluq dan jangan lemah untuk mengatakan bahasanya al-quran itu bukan makhluk hadha raddun ala ba'd al-firq ini merupakan rad kepada beberapa kelompok al-mukhalifah fil qur'an yang menyelisih Al-Quran. وهي الذي وهم الذين يقولون نقول كلام الله ونسكت لا ندري مخلوق أو غير مخلوق. Ada di antara mereka yang mengatakan kita diam saja. Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. سماهم السلف واقفة وشكاكا. Para salaf menamai orang-orang seperti ini orang-orang yang ragu. لأنهم وقفوا في موضع لا يصح الوقوف. Karena mereka berhenti pada tempat yang tidak harusnya yang tidak seharusnya mereka berhenti. وقد قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الله سبحانه وتعالى telah berfirman kalau ada salah seorang dari orang-orang musyrikin meminta perlindungan dari kalian maka kasihlah kepada mereka itu perlindungan sampai mereka mendengar kalam Allah sampai mereka mendengar perkataan Allah فماذا سيسمع المشرك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا القرآن فماذا سيسمع لو apa yang akan mendengar dari Nabi kecuali Al-Quran ini نعم فدل أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله maka dari ini menunjukkan Al-Quran itu bahwasanya Al-Quran itu كلام الله فالمخالفون للحق في القرآن dan orang-orang yang menyelisihi kebenaran terhadap Al-Quran ini جهمية صريحة جهمية secara terang-terangan يقولون مخلوق mereka berkata makhluk مثل الشجر والحجر seperti الشجر seperti pohon-pohon dan batu-batu وهناك الجهمية التي tertasattar di بعض الألفاظ. Dan di sana ada juga kelompok dari Jahmiyah yang mereka menyembunyikan diri mereka di belakang lafaz-lafaz. Wa minhum haula alwaqifah. Di antaranya mereka itu adalah orang-orang yang berhenti. Wa minhum aidan al-lafziyah. Dan di antara mereka juga yang mengatakan lafaznya Al-Qur'an. La yaqulun Al-Qur'an makhluq walakin yaqulun alfadhuna bil Qur'an makhluqah yuridun al Qur'an nafsuhu. Mereka tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu al-lafaz. Yuridun Al-Qur'an makhluq. Mereka mengatakan mereka ingin dari Al-Qur'an itu bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Yastakhdimunaha hila. Tayyib, la bas. Mereka menggunakan sebagai hilah saja. Qala fa inna kalam Allah 'azza wa jalla laysa bibainin minhu. Yani annahu min sifatillah. Naam. Bahasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dari mereka, bahasanya ini adalah sifat Allah. Falaysa ba'inan makhluqan kas-samaa wal ard wasyajar. Tidak jauh, tidak jauh dengan antara langit dan bumi. Allah taala qala walaysa wa qala huna al-mu'allif walaysa minhu syai'un makhluq. Kata al-mu'allif rahimahullah di sini walaysa syai'un makhluq. Dan tidak ada sesuatu yang dikatakan makhluk. Ay Allahu jalla wa ala bi sifatihi huwa al-khaliq. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wa min sifatihi al-kalam. Dan dari sifat Allah adalah perkataan. Wa man ghairu Allah azza wa jalla fahuwa makhluq. Dan yang selain Allah itu namanya makhluk. Wa li hadha kana ahli al-bid' yas'alun. Oleh karena itu dahulu ahli al-bid' bertanya, hal hadha al-Qur'an khaliq aw makhluq? Apakah Al-Qur'an ini pencipta atau dia dicipta atau dia? Famadha tujib ayyuha as-sunni? Apa yang kalian jawab wahai? Taqul la khaliq wa la makhluq. Maka kita jawabkan bukan Allah dan bukan makhluk. Walakinnahu sifatul khaliq. Bukan pencipta. Bahwasanya Al-Quran bukan pencipta dan bukan juga makhluk. La khaliq wa la makhluk. Ma samaituk. Al-Quran bukan makhluk, bukan juga pencipta dan bukan sifat. Dan bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq. Ma sami'ani. Ustaz. Al-Quran bukan sifat, bukan juga makhluk, akan tetapi sifat bagi pencipta. Ustaz, insyaAllah. Qala al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Imam Sufyan ibn Uyainah. Sami'tu Amr ibn Dinar yaqul. Saya mendengar Amr ibn Dinar berkata, adraktu an-nasa mundu 70 sana. Kalian meninggalkan manusia sejak 70 tahun yang lalu, ayy sahaba wa tabi'in, yakni para sahabat dan para tabi'in. Karena Amr ibn Dinar min at-tabi'in al-ajilla. Karena Amr ibn Dinar merupakan tabi'in yang mulia. Yaqul adraktu an-nas mundu 70 sana. Kata beliau, saya mendapatkan manusia sejak 70 tahun yang lalu. Yaqulun, mereka mengatakan, Allahu khaliq, Allah adalah pencipta. وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ. Dan selain Allah itu makhluk. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ. Dan Al-Quran itu adalah perkataan Allah. قال المصنف رحمه الله قال ابن المديني وَلَا يُنَاظِرْ فِيهِ أَحَدًا. Kata al-muallif rahimahullah, dan tidak ada ya, dan tidak boleh لا يناظر يعني لا يشك في هذا الأمر ولا يجادل أهل البدع فيه. Dan tidak ada yang ragu-ragu dalam permasalahan ini. وذكرنا لكم في درس الضحى. Telah kita sebutkan kepada kalian itu ketika pelajaran kita waktu duha tadi. ما تقدم أن الأصل ما تقدم أن الأصل عدم مناظرة أهل الأهواء والبدع. Apa yang sudah berlalu dari kita tadi bahwasanya salah satu usul ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tidak boleh kita berjidal kepada ahli ahwa dan bidah. Wa adamu mujadalatihim. Dan tidak kita berdebat dengan mereka. Wa qad takunu fi halatin khassa al-munawarah. Dan boleh jadi di sana akan ada berdebat dengan mereka pada tempat yang khusus. Idza kana al-munadhir min taraf ahli sunnah 'aliman mutamakkinan. Kalau memang yang dari ahli sunnah ini orang yang alim yang akan berjidal dengan mereka. Wa kanat al-munadharah bi talabin aw baina yaday waliy al-amr. Kemudian kalau memang perdebatan ini diminta oleh dari segi pemerintahan. Wa tahaqqaqat al-maslahah. Dan ada padanya kemaslahatan. Bi kaffi ahli al-bid'ati wa qan'i wa bi kaffi ahli al-bid'ah wa iqafi syarrihim. Dan untuk menghentikan kejelekan mereka. Fahadha qad yajuz. Maka yang seperti ini boleh untuk berdebat. Wa laysat hiya al-asl. Dan bukan ini hukum dasarnya. Kamunadharat Ibn Abbas lil Khawarij bi amri Ali ibn Abi Talib. Seperti debatnya Ibn Abbas dengan Al-Khawarij. Bi amrin min al-Khalifah. Dengan perintah Ali bin Abi Talib. وقد رجع منهم ألفان. Dan telah kembali rujuk dari mereka itu 2000 orang. بعد هذه المناظرة. Setelah perdebatan ini dengan Al-Khawarij. وكمناظرة الإمام أحمد لابن أبي دؤاد وغيره من الجهمية عند الخليفة. Seperti perdebatan Imam Ahmad dengan Ibn Abi Du'ad di sisi Al-Khalifah Ma'mun. ومناظرات غيره من أئمة السنة بين يدي الخلفاء. Dan munazarah para a'immah yang lainnya di depan para al-khulafa. Wa min dhalik munazarah Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah. Juga antaranya munazarahnya Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wa qad jumi'at fi rasail mustaqillah. Dan telah dikumpulkan dalam satu kitab. Fakanu yunazirunahu inda umara'i zamanih. Mereka dahulu berdebat di depan para umara pada di depan para pemerintah. Wa ra'ayna haula annahum min a'lami an-nas bis-sunnah. Dan mereka para a'immah melihat min a'lami an-nas bis-sunnah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang sunnah. Wa a'lami an-nas bil-bid'ah wa turuqiha. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang kebid'ahan dan jalan-jalannya. أما الأصل لأهل السنة وطلاب العلم هو الامتناع عن المناظرات. Maka hukum dasarnya pada untuk penuntut ilmu itu untuk berhenti dan tidak berdebat. قال الإمام ابن المديني رحمه الله في هذه المسألة الخامسة. Kata Imam Ali Al-Madini rahimahullah dalam permasalahan yang kelima. والإيمان بالميزان يوم القيامة. Dan berkeyakinan terhadap mizannya timbangan Allah pada hari kiamat. Yuzanu al-'abd wa la yazinu janaha ba'udah, ay al-kafir huna, al-murad bihi al-kafir, na'am. Yani seorang hamba itu akan ditimbang dan tidak ada timbangannya kama jaa fil ahadith, na'am. Sebagaimana datang dalam hadis. Na'am. قال يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار. يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار. Dan amalan seorang hamba itu akan من هنا يوزن. طيب. أعمال العباد كما جاءت به الآثار. Dan amalan seorang hamba itu akan ditimbang pada hari kiamat sebagaimana datang dari athar. هذه مسألة الميزان يوم القيامة. Ini permasalahan timbangan pada hari kiamat. Wa huwa mizanun haqiqin. Dan timbangan ini adalah timbangan yang sebenarnya. Wa huwa min kamali adlillah subhanahu. Dan ini merupakan sempurnanya keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa nadha'u al-mawazin al-qist liyawm al-qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita meletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat. قال تعالى فأما من ثقلت موازينه. Kata Allah بمعنى فمن ثقلت barang siapa yang فمن ثقلت موازينه نعم barang siapa yang berat timbangannya فهو في عيشة راضية maka dia ada dalam kehidupan yang ومن خفت موازينه barang siapa yang rendah timbangannya فأمه هاوية أو يهوي في النار على رأسه maka dia jatuh ke dalam neraka kepalanya duluan. فالحسنات تثقل الميزان. Maka kebaikan itu memberatkan timbangan. قال صلى الله عليه وسلم. كتب النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في الميزان من الأعمال. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada amal. من مثل حسن الخلق. Seperti baiknya kelakuannya seseorang. وفي حديث ابن مسعود. Dalam hadis ابن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ Apakah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ta'jabuna sifat diqqati saqi, apakah kalian itu heran terhadap kecilnya apa ini betisnya Ibnu Mas'ud rahimahullah? Lahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud, kedua betisnya ini lebih berat daripada gunung Uhud. Wa min al adillah حديث البطاقة. Dari dalilnya adalah hadis bitaqah. رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari عبد الله بن عمرو بن عاص. فقال يخلص رجل من أمتي يوم القيامة للناس. يبرز للناس يعني. Pada hari kiamat akan timbul. ويخرج له 99 سجلا. Dan akan diperlihatkan pada orang nanti pada hari kiamat 99 bitaqa. Kullu sijillin sijillan, kullu sijillin minha maddul basar. Setiap pemandangan, setiap buku itu, setiap lembaran itu yakni terlihat sepanjang mata memandang. Maktub fihi sayyi'atuhu wa a'maluh. Tertulis badannya amalan-amalan mereka, kebaikan dan keburukannya. Wa tukhraju lahu bitaqa. Huh? Amalannya semua dosa yang tertulis pada lembaran-lembaran tersebut. وَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ. Dan dikeluarkan untuk mereka itu kartu. مكتوب عليها لا إله إلا الله. Tertulis pada kartu itu لا إله إلا الله. Tidak ada sembahan kecuali yang berhak disembah kecuali Allah. فَتُوضَعُ تِلْكَ السِّجِلَّاتِ فِي كِفَّةٍ مِنَ الْمِيزَانِ. Maka diletakkan lembaran-lembaran itu pada timbangan. وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى. Dan diletakkanlah kartu la ilaha illallah ini pada timbangan yang sebelahnya. فتثقل بها فتطيش تلك السجلات. Maka akan berat ini timbangan yang sebelah dan akan terbang itu lembaran-lembaran tersebut. وهذا من أدلة فضل التوحيد. Dan ini merupakan salah satu dalil akan keutamaan yang tauhid. فالميزان يوم القيامة حقيقي. Maka mizan itu timbangan pada hari kiamat itu memang hakikatnya ada mizan itu. ولا يعلم كيفيته إلا الله. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk timbangan tersebut kecuali Allah. توزن فيه الأعمال. Ditimbang pada timbangan tersebut perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan. وتوزن فيه الصحف. Dan akan ditimbang pula lembaran-lembaran tersebut. ويوزن فيه العامل. Dan akan ditimbang pula orangnya. والله على كل شيء قدير. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu mampu untuk melakukannya. فاجتهد اخي المسلم اخت المسلمه. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudara muslim saudari muslimah. فيما يثقل ميزانك. Terhadap apa-apa yang bisa membuat timbanganmu berat. من الاعتقاد الصحيح. Dari keyakinan yang benar. Walim sunnah. Dan melazimkan dirimu terhadap sunnah. Wata'at al-wajib minha wal-mustahabah. Melakukan ketaatan yang wajib dan yang disunnahkan. Wahusn al-khuluq al-ma'mur bihi syara'a. Dan berkelakuan baik yang diperintahkan oleh syari'i. Wajanib ma yukhaffif mizanak. Dan menjauhi apa-apa yang bisa membuat timbanganmu khabib, yani. Wama yakhiffu bihi waznuka yawm al-qiyamah. Dan apa-apa yang bisa membuat tidak berat amalanmu pada hari kiamat. Min as-sayyi'at. Daripada kejelekan-kejelekan. Al-kabair was-saghair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Wal-bid'ah wal-dalalat. Kebidahan-kebidahan dan kesesatan-kesesatan. Fa innaka fi daril 'amal. Sesungguhnya kalian itu masih berada di tempat yang masih bisa beramal. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Tuba liman wajada fi sahifatihi استغفارا كثيرا. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan pada lembaran-lembaran amalannya itu istighfar yang banyak. فاعمل من الأعمال ما تحب أن تراه غدا في صحيفتك. Maka kalian beramallah dengan amalan yang kalian suka akan yang kalian suka untuk melihatnya pada hari kiamat nanti. جعلنا الله وإياكم ممن تثقل بهم موازينهم يوم القيامة. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berat timbangannya pada hari kiamat. ويعطون كتبهم بأيمانهم. Dan termasuk orang-orang yang dikasih kitab-kitab kita yakni amalan-amalan kita dengan tangan kita yang kanan. Inna rabbana ala sami'ud du'a. Sesungguhnya Rabb kita adalah Maha mendengar. فالواجب التصديق والإيمان بالميزان. Maka kewajiban kita untuk kita untuk mempercayai yaitu mempertasdiq al-iman wa at-tasdiq dan kewajiban kita untuk meyakini wa annahu kiffatan bahwasanya timbangan itu ada dua wa sa'i fi ma yuthqilu mizanak dan kita berusaha beramal untuk memberatkan amalan kita. Qala Ibn al-Madini rahimahullah. Kata Ali al-Madini rahimahullah. والتصديق والإعراء والإيمان به والتصديق. هذا الواجب الأول. الإيمان به والتصديق. Ya, yang pertama adalah kita beriman terhadap timbangan ini dan membenarkannya. والإعراض عمن رد ذلك. Dan kita berpaling terhadap orang-orang yang menolak timbangan tersebut. Alladhi yaruddu hadhihi al-ahadith as-sahiha fil mizan. Yang menolak. Alladhina yaruddun. Orang-orang yang menolak. Wa la yaqbalunaha. Dan tidak menerima. Aw fil hawd. Fil hawd. Atau mereka kama sayati al-hawd yang timbang hawd Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. هؤلاء الذين يردون ذلك اعرض عنهم. Orang-orang yang menolak telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam timbangan pada hari akhirat maka berpalinglah dari mereka ini. كما قال تبارك وتعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala berpalinglah terhadap orang-orang yang meninggalkan untuk mengingat kami. ولا ثم قال وترك مجادلته. Dan meninggalkan untuk berjidal dengan orang-orang semacam ini. Taqaddam dzikr ba'd mafasid al-mujadalah. Telah disebutkan beberapa mafasid yakni keburukan-keburukan untuk berdebat. Wal khusumat fi ad-din. Sebab berdebat dan orang bertikai dalam agamanya. Wa minha aidan di antaranya juga naha sabab al-intishar al-bid'ah. Itu merupakan sebab kalau kita sering berjidal, berdebat maka itu salah satu sebab akan tersebarnya kebid'ahan. Faqad dzakara al-Imam al-Lalakai fi awal kitabih. Telah disebutkan oleh Imam al-Lalakai rahimahullah di awal kitabnya anna al-bid'ah kanat maghmura maqmu'ah. Dahulu kebid'ahan itu tersembunyi. Wa ahluha adilla maqhurun. Dan pelaku-pelaku bid'ah ini hina. Hatta jaa'u naasun maghrurun. Sampai datang kepada mereka orang-orang yang tertipu. Faqalu nunaadhiruhum. Maka mereka mengatakan berdebatlah dengan mereka. Wa la yasma'u nasihat as-salaf tarki dhalik. Dan mereka tidak mendengarkan nasihatnya para salaf untuk meninggalkan perdebatan semacam ini. Tanaadharuhum. Kemudian orang-orang ini orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, mereka berdebat dengan faqaw ya ahlul bid'ah. Maka kuatlah ahli bid'ah. وَكَثُرَ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ. Dan banyak pula orang-orang yang telah mendengar perkataan mereka. وَوَصَلَتْ شُبَهُهُمْ إِلَى النَّاسِ. Dan sampai ke syubhat-syubhat ini kepada manusia. وَقَدْ كَانُوا قَبْلَ الْمُنَارَاتِ. Sebelum terjadi perdebatan ini. لا يعرفها إلا هم وبعض من حولهم. Tidak ada yang mengetahui tentang permasalahan fitnah-fitnah ini orang-orang yang menolak mizan. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang sekitarnya saya. Naam, fatasabbabu bi syarrin 'azhim. Maka terjadilah sebab kejelekan yang besar. Tsumma qala rahimahullah wa inna Allah ay wal iman bi anna Allah 'azza wa jall yukallimu al 'ibad yawm al qiyamah. Bahwasanya kata mu'allif rahimahullah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan makhluknya. فهذا مما دل عليه القرآن والسنة. Dan ini apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. فَلَا يُحَاسِبُ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا اللَّهِ. Dan tidak dihisab, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghisab hambanya. وَيُكَلِّمُ عِبَادَهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara dengan hambanya. وَلِهَذَا كَانَ مِنَ الْعُقُوبَاتِ وَالْوَعِيدِ. Oleh karena itu termasuk uqubat, yani min al-uqubat yawm al-qiyamah wal-wa'id min dan termasuk ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat. Ma warada fi kathirin min al-ayat wal-ahadith an unasin la yukallimuhum Allah. Ma warada apa-apa yang datang dari unas, dari orang-orang, anna Allah azza wa jalla la yukallimuhum, orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah itu tidak berbicara dengan makhluknya. Wa dhalika imma annahu la yukallimuhum kalam al-ikrami والتبجيل الإكرام والإحسان الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara dengannya di hari kiamat. ولا ينظر إليهم. Dan Allah tidak melihat kepada mereka. ولا يزكيهم. Dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Dan mereka mendapat azab yang pedih. Ma ma'na la yukallimuhum. Apa makna Allah tidak berbicara dengan hambanya? Annahu la yukallimuhum mutlaqa fa yakunu hadha adzaban lahum. Yang pertama, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan hamba-hambanya ini sebagai bentuk adab kepada mereka? Idh yahrimuhum Allahu jalla wa ala min sama'i kalami. Idh yahil. يحرمهم الله. يعني الله سبحانه وتعالى. Yang kedua adalah apakah Allah سبحانه وتعالى tidak berbicara dengan makhluknya, dengan hamba-hambanya. كما أن الله عز وجل يعذب الكفار بأن يحجبهم عن رؤيته. Sebagaimana Allah سبحانه وتعالى menghalang orang-orang kafir untuk melihat Allah pada hari kiamat. Kama qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin. Sekali-kali tidak mereka akan dihalang pada hari akhirat untuk melihat, lamahjubun, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa hajaba a'da'ahu an ru'yatihi. Allah Subhanahu wa taala menghalang musuh-musuhnya untuk melihat Allah. Wa akrama awliyaahu bi ru'yatihi. Dan Allah memuliakan wali-walinya untuk melihat Allah. Baik. La ilaha. Aw qila la yukallimuhum, atau dikatakan Allah tidak berbicara dengan mereka, bi kalamil ikram, kalaman yukrimuhum fi. Dengan perkataan Allah akan berbicara dengan memuliakan hamba-hambanya tersebut. Wa innama yukallimuhum kalam as-sakhat. Wa innama, atau mereka, atau Allah akan berbicara dengan hambanya itu dengan pembicaraan yang marah. Wal ihana lahum wat tawbih. Dalam bentuk perendahan dan yakni kejelekan terhadap mereka. Qala Ali bin al-Madini, شوف العباره اقراها. Wa Allah azza yukallimul ibada yawm al-qiyamah wa yuhasibuhum ليس بينهم وبينه ترجمان. Kata Imam Ali al-Madini rahimahullah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hambanya pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka, dan tidak ada penghalang antara Allah dengan makhluknya pada hari tersebut. Wa kama fi hadis Adi bin Hatim, sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim, ma minkum ahadun, tidak seorang pun di antara kalian, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Fattaqun nara walau bi shiqqi tamrah, tidak ada antara seorang hamba dengan Allah penterjemah. Qal al-imanu bidzalika wa at-tasdiq, ya ini kewajiban kita untuk beriman dengan itu dan membenarkannya. Thumma qala الإمام ابن المديني رحمه الله والإيمان بالحوض. Kemudian kata Imam Ali al-Madini rahimahullah, beriman terhadap telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا كله مما يكون يوم القيامة. Dan ini semua benda yang akan terjadi pada hari kiamat. وقد في حديث أم سلمة إن لكل نبي حوضا. telah datang dalam hadis Ibnu Abi Salam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, telah datang dari hadis Ummu Salamah rahimahullah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawda, inna likulli nabiyyin hawda, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i wurudan 'ala al-hawd, yaridu an-nasu hawda. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling banyak orang yang datang kepada telaganya tersebut. Wa qad ja'at ahadithu katsira fi itsbat al-hawd. Telah datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan telaganya Nabi. Fa min al-ahadith al-amira bis-sabr 'ala as-sultan hatta narid al-hawd. Di antaranya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabri, tentang bersabarnya ala al-hukam, terhadap pemerintah, idza sta'tharu bid-dunya, kalau pemerintah lebih condong kepada dunia, manasibiha aw amwaliha wa kunuzha, kedudukannya atau harta-hartanya mereka, was-sarawat, dan kekayaan alam. Faqalu ya Rasulullah ma ta'muruna, dikatakan kepada Nabi, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala asbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Kata Nabi, maka kalian bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Fa hadha rawahu al-Bukhari 'an Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Zaid al-Ansari. Abdullah ibn Zaid al-Ansari. ورواه البخاري عن ابن مسعود. عند روايتنا البخاري من ابن مسعود. أنا فرقكم على الحوض أي سابقكم. أنا سأمنعك كليان دي تلاقاكو. ولا يرفعن معي أو لي رجال يرفعوا رجال. ولا. طيب. ولا يذادن رجال عن حوضي يعني يمنعون من الشرب منه. dan tidak ada yang dilarang dari meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul ya rabbi ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ya ummati umatku. Fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa yang telah terjadi setelah kamu meninggal terhadap umatmu. Wa ahadithul hawd mutawatirah. Dan hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang secara mutawatir. Wa qad ulifat fihi kutubun mustaqillah. Dan telah ditulis pada permasalahan telaga ini kitab-kitab. Dakara jumlatan minha Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah. Telah Ibnu Katsir rahimahullah telah menyebutkan dalam kitabnya al-nihayah al-bidayah wan nihayah. Wa Ibnu Abil Izz al-Hanafi fi syarh at-Tahawiyah. Dan Ibnu al-Izz al-Hanafi dalam syarahnya at-Tahawiyah. Wa min dhalika ma ittafaqa al-Bukhari wa Muslim alayh. Di antaranya apa-apa yang telah disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim. Min hadith Abdullah ibn Amr. Dari hadis Abdullah ibn Amr. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Kata Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hawwi masiratu syahr. Telagaku perjalanan sebulan. Ma'uhu abyad min al-laban. Airnya putih daripada lebih putih daripada susu. Warihuhu atyab min al-misk. Dan baunya itu lebih baik, lebih harum daripada wangian mis. Wa kizanuhu akwabuhu allati yushrabu biha ka'adadi kanujumi as-sama'. Dan gelas-gelasnya itu banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Man shariba minha fala yaghma'u abada. Barang siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia tidak akan pernah untuk haus. وهكذا نحوه في البخاري من حديث أنس. بجد جدا. سمسال دلهم حديث دلهم البخاري دلهم دري حديث أنس. إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء أيلة في الشام. نعم. السُّمُّهُنَّ مسافة يعني جرى. أحسنت. جرى تلاقاكو أنترى أيلة. أيلة في الشام إلى صنعاء في اليمن. أنترى أيلة في الشام دان صنعاء. في اليمن. Di sana al-Yaman. Wa inna fihi min al-abariq yani al-kizan ka'adadi nujumi as-sama'. Dan pada Hud itu ada ciri-ciri seperti jumlahnya bintang yang ada di langit. Wa rawa al-Bukhari fi itsbat al-hawd. Dan Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam hadis-hadis dalam menetapkan telaga jumlatan min al-ahadits beberapa hadis عن سهل بن سعد الساعدي dari سهل بن سعد الساعدي وعن أبي هريرة dan dari أبي هريرة وعن جندب بن عبد الله البجلي dari جندب بن عبد الله البجلي البجلي وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب dari ابن عمر وغيرهم من الصحابة dan selainnya selain mereka dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam فنؤمن بهذه الأحاديث maka kita beriman kepada hadis-hadis ini ونعمل بالأسباب التي نرد في بها على الحوض dan kita beramal tentang sebab-sebab yang akan membawa kita kepada telaga ini الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم dan beriman kepada Nabi صلى الله عليه وسلم واتباع سنته dan mengikuti sunnahnya واجتناب البدعة dan menjauhi kebidahan فإن البدعة من أسباب اللود والمنع من الشرب من الحوض karena kebidahan itu termasuk sebab-sebab larangnya atau tidak dikasih minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu fi ahadits as-sabr 'ala al-hukam. Perkataannya tentang hadis-hadis yang isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah hingga kalian menjumpai saya di telagaku. Dalilun 'ala anna man lam yashbir 'ala al-hukam dalil bahasanya barasiapa yang tidak bersabar terhadap pemimpin wa kharaja alaihim dan keluar yakni keluar dari pemerintahan wa naza'ahum naza'ah yani naza'al hukam ya dan menyelisihi pemerintah fa innahu yakunu mimman ghayyara wa baddala wa ahdath maka dia termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan dalam agama ini wa man yukhsha alaihi al-zawd 'an al-'awd wal man' dan dia termasuk orang-orang yang ditakutkan akan tidak mendapatkan al-haut telaga ini li'annahu bi khurujihi 'ala wulati amrih karena sebab dia tidak mendapatkan untuk minum di telaganya karena dia keluar dari pemerintah kharaja min as-sunnah ila al-bid'ah wa ad-dalalah keluar dari sunnah kepada kebidahan dan kesesatan fa kana mimman ghayyara wa baddal maka mereka termasuk orang-orang yang mengubah-ubah agama ini dan melakukan kebidahan. وَمَنْ لَزِمَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ dan orang-orang yang melazimkan dirinya untuk mendengar kepada pemerintahan dalam perkara yang baik. لِوَلَاتِ أَمْرِهِ وَحُكَّامِهِ dari pemerintahannya. فَقَدْ لَزِمَ السُّنَّةَ مَعَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَبْوَابِ maka dia telah melazimkan dirinya untuk mengikuti sunnah dan lainnya dari pembahasan-pembahasan ini. Kana mimman yurja lahu al-wurud 'ala al-hawd insyaallah. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang diharapkan untuk bisa meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza istaqam 'ala as-sunnah fi al-abwab al-ukhra. Kalau dia beristiqamah di atas di atas agamanya. Wal khisal al-ukhra min khisal as-sunnah. Dan sifat-sifat lain dari sifat-sifat sunnah. قال ابن المديني رحمه الله الإيمان بالحوض إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف فهذا الأثر أي المراد به الأحاديث كما تكرر كل الجملة طيب كتا علي المديني رحمه الله برإيمان dengan telaganya Nabi صلى الله عليه وسلم bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat dan orang akan datang kepadanya dan orang akan dan dari umatnya itu akan tertolak dari tarudu alaihi ummatahu arduhu mithlu tulih yakni telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangnya arduhu yakni lebarnya sesuai dengan panjangnya tuluh nah masirah yakni dalam perjalanan sebulan aniyah yaitu gelas-gelas yang adanya yang ada di situ seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit sebagaimana datang dalam athar dan sifat-sifatnya fayajibu alaina qal thumma al-iman bidzalik maka wajib bagi kita untuk beriman kepada itu ma ma'na al-athar wal-athar fi kalamih apa makna athar dan athar dalam perkataannya wa kalami ghairihi min al-a'immah dan kalam selainnya dari a'immah al-murad bihi al-ahadith an-nabawiyyah yang diinginkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa antum tarawna huna kalian melihatnya di sini wa tasma'una kalamah dan kalian mendengar perkataannya karatan yaqul al-ahadith kadang-kadang dikatakan hadis. وأحيانا يقول الآثار. Kadang-kadang juga athar. والمعنى واحد. Antara makna hadis dan athar itu maknanya satu. أي ما رواه الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما وفق. ما رواه الثقات. Apa-apa yang diriwayatkan thiqat, orang yang thiqah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Qala Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kanu yaqulun la yazalu ash-shab bi khairin ma lazim al-athar. Dan seorang itu akan baik selama dia melazimkan dirinya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dinun Nabi sallallahu alaihi wasallam atharu. Dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hadis-hadis atau athar. Subhanallah. ولهذا قال عدد من الأئمة. Oleh karena itu kata beberapa dari a'immah. كالبربهاري في شرح السنة وغيره. Seperti Al-Barbahari rahimahullah dan lainnya. وإذا رأيت الرجل يطعن الآثار. Apabila kalian melihat seorang itu mencela athar Nabi atau hadis. ويرد الآثار. Dan dia menolak athar tersebut. فاتهمه على الإسلام. Maka la maka diragukan keislamannya. Aywa, karena al-athar hiya as-sunnah al-marwiyah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Karena athar ini merupakan apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Thumma dzakara al-Imam Ali ibn al-Madini mas'alatain. Kemudian Imam Ali al-Madini menyebutkan dua permasalahan. Mas'alat fitnat al-qabr, permasalahan fitnah yang akan terjadi di kubur, wa mas'alat azab wa na'im al-qabr, dan permasalahan tentang azab atau dia mendapatkan nikmat kuburnya. Amma mas'alat fitnah al-qabr, adapun masalah fitnah al-qabr, murad biha as-su'al, yang diinginkan darinya adalah pertanyaan. Fa hadhihi fitnah al-qubur, maka ini adalah yaitu pertanyaan al-kubur, maka ini merupakan fitnah al-kubur. Fayus'alu an-nas fi quburihim, akan ditanya orang dalam kuburannya. An rabbihim wa ma'budihim, tentang rabbnya dan ma'budihim. Wa yus'aluna 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan akan ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yus'al 'an hadha ad-din, dan akan ditanya tentang agama ini. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wama dinuk, dan apa agamamu? Wama taqulu fi hadha ar-rajul, ya'ni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kalian katakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman waffaqahu Allah lil jawab as-sawab, barang siapa yang Allah beri taufik untuk menjawab benar. Wa huwa kullu mu'min billahi wa rasulih, yaitu setiap orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa in qassara fi ba'd dhalik, walaupun dia taksir dalam beberapa hal. Fathabbatahu Allah, maka Allah akan tetapkan jawabannya di dalam kuburnya. Fayaqul Rabbi Allah, maka seorang akan menjawab Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, dan agamaku Islam. Wa hadha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil huda min indillah, datang kepada kami dengan membawa petunjuk dari Allah. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu wa ittaba'na, kami beriman kepadanya dan kami membenarkannya dan kita mengikutinya. Wa fi ba'd ar-riwayat, dalam riwayat yang lainnya, yuqalu lahu wa ma 'ilmuka bihadha, dalam riwayat yang lainnya, apa ilmumu terhadap ini? Fayaqul qara'na al-qur'atul Qur'an, maka dia menjawab, saya membaca Al-Qur'an. Wa ta'allamtuhu wa 'alimtu ma fihi, dan saya mempelajarinya apa-apa yang ada di dalamnya. Wa qad ja'a hadits al-fitnah fil qubur bis su'al, dan telah datang pada hadis fitnah dalam kubur. Innakum tuftanuna fi quburikum nahwan aw qariban min fitnati ad-dajjal, sesungguhnya kalian itu akan dicoba dalam kuburan tentang fitnah. Nahwan atau qariban min fitnah Dajjal, dekat dengan fitnah Dajjal, yani hampir serupa dengan fitnah Dajjal. Fal muslim atau al mu'min, maka seorang muslim dan mu'min, yaqul Allahu Rabbi wa yujib ila akhir al-hadis, dia mengatakan, dia akan menjawab Allahu Rabbi wa agamaku adalah Islam dan Nabi dan Rasul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi ku. Amma al-kafir wal munafiq, adapun orang kafir dan orang munafik, والمرتاب dan orang yang murtad الذي كان يشك في دين الله yang dahulu dia ragu terhadap agama Allah فيقول ها ها لا أدري maka dia katakan ها ها saya tidak tahu سمعت الناس يقولون شيئا فقلته saya mendengar manusia mengatakan begitu maka saya ikut juga mengatakan seperti itu وقد جاء في هذا جملة من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما telah datang dalam beberapa hadis dalam sahihain atau yang selainnya كحديث أسماء بنت أبي بكر وأختها أم المؤمنين عائشة sebagaimana dalam hadis أسماء بنت أبي بكر dan عائشة وحديث البراء بن عازب dan hadis البراء بن عازب وفيه أن من أجاب dan padanya barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini وثبته الله بصواب dan Allah kokohkan dengan kebenaran قال فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا maka itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah dalam kehidupan dunia dan di akhirat fa as'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum wa jami' ikhwanina wa abaina wa ummahatina bilqawli thabit maka beliau berdoa kepada Allah semoga Allah menetapkan kita ini di atas kebenaran dan di atas qaul al-thabit wa kadzalika jaa في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره. بيتو جوجا دتان داري دلم صحيحين داري حديث أنس دان سلاينيا. ومن أشهر ذلك أيضا حديث البراء بن عازب. دان يان طالين ترجنال أتا مشهور أدل حديث براء بن عازب. وهو حديث طويل في أرواح في أحوال الموتى. دان إني حديث نربكن حديث بمعتن تنتان كأداءن كماتيان. وقد ساقه سياقا حسنا dan telah beliau bawa dengan kalimat dengan siyak dengan bentuk yang baik biziyadatihi wa riwayatih dengan riwayatnya al-imam al-albani rahimahullah dengan riwayat imam al-albani rahimahullah fi akhir kitabih ahkamul janaiz di akhir dari kitab beliau ahkamul janaiz farji'u ilaih maka kembali untuk membaca kitab beliau ini wal adilla ala al-fitna fil qabr kathira dan dalil tentang fitnah qabr itu banyak وكذلك الأدلة على عذاب القبر ونعيمه. Begitu juga dalil-dalil tentang azab dan nikmatnya kubur. فمن القرآن قول الله تعالى عن فرعون وقومه. Dari Al-Quran tentang firman Allah kepada Fir'aun dan kaumnya. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Dan api itu dihadapkan kepada mereka di waktu pagi dan siang di waktu pagi dan sore dan pada hari kiamat dimasukkan Fir'aun ini kepada azab yang pedih ومن الأدلة من القرآن قوله تعالى dan dalil dari Al-Quran firman Allah ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا barang siapa yang berpaling dari peringatan kami dari berzikir kepada kami maka mereka berada dalam kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى dan kami bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. مَا هِيَ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكِ apa itu kehidupan yang sempit? فَسَّرَهَا عَدَدٌ مِنَ السَّلَفِ ditafsirkan oleh beberapa para salaf بِأَنَّ الْمَعِيشَةَ الضَّنْكِ عَذَابُ الْقَبْرِ kehidupan yang sempit itu adalah azab kubur. لِهَذَا قَالَ oleh kerana itu dikatakan وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى kami akan bangkitkan mereka itu dalam keadaan buta pada hari kiamat فَذَكَرَ لَهُ الْعَذَابَيْنِ disebutkan ada dua azab bagi mereka عذاب البرزخ والقبر عذاب البرزخ alam barzah dan azab qabr وَعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ dan azab pada hari kiamat وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ dan telah disebutkan dari ayat dan adillah ini عَدَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ beberapa daripada a'immah kal Ismaili fi i'tiqad ashab al hadis seperti Imam Ismail dalam kitabnya i'tiqad ashab al hadis wa ghairihi min al ulama dan selain beliau dari para ulama wa dhakara a'immat al tafsir hadha al qaul ka ibn Kathir wa ghairihi dan disebutkan oleh beberapa mufassirin seperti Ibn Kathir dan selainnya wa athani al 'ishati dhank makna kedua daripada kehidupan yang sempit itu huwa dhiqu as-sadr alladhi yajiduhu fi ad-dunya yaitu kesempitan dada seseorang yang ia dapati dalam kehidupan dunia ini al-mu'ridu an ta'atillah orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah walau kana katsiral mal wasi'ad dunya walaupun dia memiliki banyak harta di dunia ini فإن في قلبه وحشة. Maka dia akan mendapatkan keliaran dalam kubur dalam kuburannya. La tadhhab an qalbihi bil mali wal jah. La tadhhab an qalbihi. Tidak bisa menangkan dari hatinya itu kehidupan dunia ini berupa harta dan kedudukan. Ma dama mu'ridan an dzikrillah wa ayatih. Selama dia masih berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi ayat-ayatnya. Wa li hadza, oleh karena itu, يسعون لعلاج أنفسهم, mereka berusaha untuk memperbaiki diri mereka, بما يضرها, terhadap dengan apa-apa yang dapat memudaratkan mereka, ويشغلها, dan menyibukkan mereka, فيشربون أنواع المسكر, kemudian mereka meminum dengan berbagai macam minuman keras, وأنواع ما يتعاطون من مخدرات وغيره, dan berbagai macam mukhaddirat dari sabu-sabu atau semacamnya. Wa anwa' as-sama'at al-mutribah, dan berbagai macam lagu-lagu. Kullu hadha yuhaulun an yurju min dhat as-sadr. Semua itu mereka berusaha untuk mereka keluar dari sempitnya hatinya mereka. Wal qulub fiha hajatun mulihha ila Allah. Dan hati ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tatma'in illa bil qurbi minhu wa bi dhikrihi. Dan tidak akan tenang hatinya seseorang kecuali dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan hati yang tenang itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. وأما أدلة السنة على عذاب القبر ونعيمه فكثيرة. Adapun dalil-dalil tentang azab kubur dan nikmat kubur banyak sekali. منها ما تقدم من أحاديث الفتنة. Di antaranya apa-apa yang sudah lewat dari hadis-hadis al-fitnah. فإن في آخرها فيضرب بمرزبة بمطرقة من حديد. فإن في آخر الأحاديث. فإن pada akhir hadis. أن الذي لا يجيب. Orang-orang yang tidak menjawab ini yudrab bi matraqa min hadid, dipukul kepalanya itu dengan palu di kepalanya, ala rasihi, di kepalanya, fayasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan teriakan, yasma'uha kulluna kullu shay, semua mendengar teriakannya tersebut, illa thaqalan al-jin wal-ins, kecuali thaqalan yakni manusia dan jin, hatta al-baha'im tasma'u tilka as-sayha, bahkan binatang-binatang juga mendengar teriakannya tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, na'udzubillah, la ilaha illallah. Wa minha ma fi as-sahihayn min hadith ibn Abbas, di antaranya dalam sahih dari hadith ibn Abbas, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrayn, nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dalam dua kubur, melewati dua kubur. فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ, dan sesungguhnya mereka itu dalam keadaan diazab oleh Allah. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, dan mereka tidak diazab dalam perkara yang besar, dalam dosa yang besar. بَلَى, iya. هُمَا لَيْسَ بِكَبِيرٍ عَلَيْهِمَ اجْتِنَابُهُ, dua perkara ini bukan perkara yang besar untuk mereka menjauhinya. وَلَكِنَّهُ كَبِيرٌ فِي الشَّرْعِ ذَنْبٌ كَبِيرٌ, akan tetapi dalam syariat Islam merupakan dosa besar. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah, di salah satu di antara mereka sering yakni menamimah, yaitu menghibah, yanqulu al-kalam bainan nas lil-ifsad bainahum, dia memindahkan kalam seseorang kepada orang lainnya agar mereka menjadi kekacauan di antara mereka. Afwan, amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl, yang salah satu di antara mereka ada yang tidak memperhatikan ketika dia berkencing, yakni percikan kencing itu yang terkena. Fi ba'd al-alfaz la yastatiru min al-baul, dalam alfaz yang lainnya, dalam lafaz-lafaz yang lainnya, tidak memperhatikan kencing yang dia kencing itu menerpa pakaian atau badannya. Fa yusib thawbahu badanan, taqul thawb badaniya ayyuha tafyumtu alhamdulillah. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. Adapun yang kedua, membuat namimah sesama kaum muslimin. وهي نقل الكلام على إرادة الإفساد بين الناس. Yaitu memindahkan kalam dalam bentuk membuat kekacauan di antara manusia. وكذلك من أدلة عذاب القبر ونعيمه حديث البراء نفسه. Begitu juga tentang dalilnya dari hadis براء بن عازب. نعم. بارك الله فيك. قال الإمام علي بن المديني Kata Imam Ali Al-Madini rahimahullah, wal iman bi'adab al-qabr, dan beriman dengan azab kubur. Tayyib. Azab al-qabr atau na'im al-qabr? Azab kubur atau nikmatnya kubur. Ismun li kulli ma yakun fil barzakh. Semua nama ini yang akan terjadi pada alam barzakh. Sawa'an qubira al-insan fi qabrihi fil ard. Sama saja kalau dia dimatikan di bumi ini, aw ihtaraq, atau dia terbakar, akalathu al-usud wal hayawanat, kemudian anggota badannya ini dimakan oleh singa atau hayawan-hayawan lainnya, mata fil bahr fa akalathu al-hitan, kemudian dia mati di kuburan, mati di laut, kemudian dimakan oleh hitan, oleh ikan besar, min hayawan jismul al-akwad, al-akwad al-kuadur paus paus لا الحوت هذا لا يؤثر ini tidak berpengaruh لأن عذاب القبر ونعيمه karena azab kubur ini dan nikmatnya هو ما يكون له في الحياة البرزخية ini terjadi dalam alam barzakhiyah وهو في هذا كل في حياة برزخية ini semua orang yang mati di laut ataupun di orang yang terbakar ini mereka itu hukum dunianya yakni mati begitu akan tetapi mereka berada semua dalam alam barzakh sawa'an kana fi jawfil ard baik itu mereka dalam bumi au butun at-tuyur was-siba' atau jasad-jasad mereka itu di dalam perutnya burung au ihtaraqa wa dhab atau mereka terbakar kemudian hilang asarnya naqul nusbit 'adab al-qabr wa na'im maka tetap kita katakan kita tetapkan bahwasanya azab dan nikmat kubur itu ada. Wal aslu fi azabil qabr wa na'imihi annahu haqiqi. Hukum dasarnya pada azab kubur dan nikmat kuburnya itu kita meyakininya secara hakikat. Wa illam narahu bi ayunina. Walaupun kita belum melihat dengan mata kepala kita. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Laula alla tadafanu." Seandainya تمتنعون من دفن أحبكم وأخوانكم لا تدافنوا لولا خشية ألا أن تمتنعوا من دفن بعضكم بعضا قالوا سأندين قاليا لا لا إله إلا الله لولا أو يعني حتى لا يدفن بعضكم بعضا قالوا سأندين كتائني apa namanya takut atau merasa ngeri ketika kita mau menguburkan saudara kita yang lainnya la kuntu sa'altu Allah an yusmi'akum min adhabil qubur nahu ma asma' maka saya akan meminta kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian apa yang dia dapati dari adab kubur tersebut bal ya ikhwati qad shahhat al ahadith bahkan ayuhal ikhwah telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis fi sahihain wa ghairihima dalam sahihain dan selain annal nas hamaru al janazah dan ketika manusia itu membawa di atasnya jenazah fa in kanat sayyi'atan kalau jenazah ini amalannya jelek qalat ya waylaha ayna tadhhabuna biha maka mayit ini akan mengatakan ya wailaha, wahai jiwa ini mau dibawa ke mana? Qala sallallahu alaihi wasallam fayasma'uha kullu shay'in illa thaqalan al-jin wal ins. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan mayit ini didengar oleh seluruh jin dan manusia. Wa li hadha amarna an nusri'a bil janazah. Oleh karena itu disunnahkan untuk mempercepatkan membawa jenazah ini kepada kubur. Qal in kanat khairan إن كانت صالحة فخيرا تقدمونها إليه. Kalau amalannya baik maka dia sebaik-baik apa yang telah engkau persembahkan untuk kuburan tersebut. وإن كانت سيئة فشرا تضعونه عن أعناقكم. Adapun kalau amalan orang yang mayit ini maka dia banyak amalan jeleknya maka seburuk-buruk yang kalian taruh di atas kalian itu. فانظر أيها المسلم. Ya ikhwah muslim. إذا كانت الجنازة شرًا kalau memang jenazah itu jelek شرع لك أن تسرع لتضعه عن عاتقك maka disyariatkan bagi kalian untuk dibawa cepat ke kuburan dan meletakkan dari pundak-pundak kalian فاحذر أن تصحب شرًا بهذا maka hati-hatilah untuk kalian bisa menarik keburukan dengan hati-hati kalian. Fi lailik wa naharik. HP-mu yang engkau tonton di malam hari dan di siang malam. Fi baitika wa suqika wa masjidika. Di rumahmu, di pasarmu atau di masjidmu. Tasma'u syarr. Kalian mendengar kejelekan, keburukan. Tasma'u ahlul bid'ah wa ahlul dalal. Kalian mendengar ahlul bid'ah dan ahlul kesesatan. Tasma'u syubuhatihim. Kalian mendengar syubhat-syubhat mereka. Wa tu'unatihim. Wa ish. Wa durusahum. Wa durusahum dan pelajaran-pelajaran mereka. Abra hadhihi alwasail. Melewati HP ini, media sosial ini. Idza kana almayyit wa huwa janazah. Kalau mayit itu sudah menjadi jenazah. Umirta bil isra'i litakhallas law kana sharra. Diperintahkan kepada kalian untuk mempercepatkan kepada kuburan kalau itu memang jelek mayitnya. Fa kaifa tajlibu asy-syarra wal bid'ata wal ma'siyah ila nafsik? Bagaimana bisa engkau mendatangkan kejelekan pada dirimu sendiri? Wa ja'a bil ahadits as-sahihah. Datang dalam hadis sahihah, anna hadain al-malakain as-sa'ilain, bahwa dua malaikat ini yang bertanya di kuburan, ismuhuma munkarun wa nakir, nama keduanya adalah yang satu al-munkar, yang kedua al-nakir. Wa ba'du ahli al-ilm, dan sebagian para ulama, yuthbit fitnat al-qabr wa adab al-qabr, menetapkan fitnah kubur dan adab kubur. Wa yuthbit su'al al-malakain, dan menetapkan pertanyaan dua malaikat ini. Walakin lam yasah indahu hadith tasmiyatihima munkar wa nakir. Kan tetapi tidak sahih penamaan dua malaikat ini dengan nama munkar dan nakir. Fayaqul malakan wala a'rifu asma'ahuma. Maka cukup menyebutkan saja dengan dua malaikat yang tanpa perlu menyebut namanya. Kana qul malakul maut wala na'rif ismahu bid dalil sahih. Seperti katakan ini malaikat maut dan kita tidak tahu namanya. Wa tasmiyatu Azrail innama ja'a min ahli alkitab wa laysa 'indana fil Qur'an was sunnah. Adapun penamaan malaikat itu sebagai Israel, maka ini penamaan datang dari Yahud dan Nasara. Fa hadha lam yathbut 'indahu tasmiyatuhuma munkar wa nakir fala ba's. الذي لم يثبت عنده حديث التسمية بمنكر ونكير فلا حرج. Maka kita ini yang belum belum mendapatkan hadis yang sahih tentang penetapan nama malaikat ini munkar dan nakir, maka tidak perlu disebutkan. ولا يكون مخالفا في العقيدة. Dan tidak menjadi sesuatu yang menyelisih akidah. لأن العقيدة إثبات فتنة القبر وعذابه ونعيمه. Karena fitnah ini adalah menetapkan penetapan tentang azab kubur dan nikmat kubur. وسؤال الملكين. Dan pertanyaan dua malaikat. فهذا الذي يضلل من خالف ذلك وأنكره. Maka yang mengingkari ini dua malaikat ini, maka yang kita sesatkan dan diingkari terhadap mereka. أما تسبيتهما فهذا مبني على الحديث. Adapun penamaan mereka berdua ini dibina atas hadis. فمن ثبت عنده الحديث ثبتت التسمية. Barang siapa yang mensahihkan hadis ini, maka maka telah sahih penamaan dua orang ini, dua malaikat ini. وممن ثبت عنده الحديث أيضا الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة. Dan Abu Hatim dan Abu Zur'ah ini menganggap hadis itu sahih. فقد ذكر في عقيدتهما أيضا منكر ونكير. Telah menyebutkan dalam kitab mereka dua malaikat yang di Quran itu adalah munkar wa nakir. Baik. Masyaallah, barakallah, mumtaz. Na'khudh ma ba'dahu wa lanatakam baqiya lil adhan. Aw turidun istiraha ila al maghrib? 40. Baik, naqif 'inda hadha al qadr insyaallah, istiraha. ونعود بعد صلاة المغرب لإكمال ما تبقى إن شاء الله. طيب sampai di sini kata beliau dan kita akan kembali بعد المغرب إن شاء الله تعالى. والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. عفوا على ترجمة. جزاك الله خير. هذا المطلوب التعود والتمرن والتدرب إن شاء الله. الحمد لله.